dan hujan pun takkan turun lagi. Di saat diriku sendiri, kasihku pergi, pergi, takkan kembali. Mengapa teganya hatimu menyakiti hatiku yang setia padamu? Mestinya kau ada di sini dan menyanyikan melodi cinta. Seorang diri, apalah dayaku yang merindukanmu. Lewat jalur-jalur sempit, langkahku semakin panjang. Lewat jalur-jalur sempit, pelarian pantai ku tak berlarian dari cintamu. Apalah dayaku yang merindukanmu.